Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita, kitab tentang fatwa puasa, fatwa siam. Kita nanti akan membacakan kitab ini, mungkin tidak dibacakan lagi Arabnya, karena kan waktu kita yang sempit, mungkin saya akan bacakan langsung dengan terjemahannya. Adzan sebelum waktu maghrib 5 menit. Pertanyaan yang ke-21. Ya, sampai situ ya. Sampai situ ya. Pertanyaan 21 ya. Saya pengen catat. Pertanyaan 21. Ya. Hah? Apa ya? Sudah. Karena singkat ana. Ya, pertanyaan ke-21. Kalau ya seorang muadzin ya, dia azan sebelum waktunya ya, 5 menit sebelum salat maghrib, maka sebagian orang berpuasa berbuka dengan azan tadi. Maka apa hukum orang yang berbuka dengan azan tadi? Apa hukum yang demikian? Al-ijabah, jawabannya, jika mereka ya, berbuka dalam keadaan matahari masih terlihat, ya, matahari masih terlihat, maka wajib bagi mereka untuk membayar puasanya, mengganti puasanya. Dan adapun ya, jika matahari tadi tidak terlihat, ya, dikarenakan suatu sebab, ini adanya mendungkah ataupun yang semisalnya, yang mana yang padahal yang demikian kebanyakannya bahwasanya mereka melakukannya sebelum waktunya tadi 5 menit, maka jika matahari tadi masih tersisa padanya sedikit ataupun masih tersisa secara keseluruhan, ya, ini mendung, suasananya mendung, maka yang paling selamat baginya adalah agar mereka mengganti puasanya pada hari tersebut. Ya, jadi sudah jelas ya. Kalau tidak ada mendung, ya, kalau tidak ada mendung, ingatkan tidak ada mendung, jelas mataharinya, maka apa? Kata Syekh, wajib apa? Mengganti puasanya. Tapi kalau ini mendung suasananya, tidak kelihatan mataharinya atau tertutup, atau daerah pegunungan tertutup biasanya mataharinya, maka yang paling selamat baginya adalah untuk mengganti puasanya pada hari tersebut. Kemudian selanjutnya, perbuatan maksiat apakah menyebabkan orang berbuka? Ya. Soalu, pertanyaan ya, yang ke-22. Apakah kemaksiatan tadi merusak puasanya, dan apakah wajib bagi pelakunya tadi untuk menggantinya atau tidak? Ya. Jawabannya, kemaksiatan itu berbeda-beda. Ya. Dan kemaksiatan yang dia tidak membatalkan puasa, maka ini akan mengurangi puasanya, ya, mengurangi pahalanya. Akan tetapi ya, di sana ada kemaksiatan yang langsung membatalkan puasanya, ya, seperti al-istimna, ya, seperti perbuatan onani, ataupun dia terjatuh pada perbuatan zina, ataupun yang semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengampuni kita dan membebaskan kita dari perbuatan yang demikian, maka ini tidak diragukan lagi bahwasanya dia telah batal puasanya. Kemudian suntikan dalam bulan Ramadan. Pertanyaan yang ke-23. Apa hukum menggunakan suntikan di tengah hari bulan Ramadan dan apakah merusak puasanya atau tidak? Jawabannya, suntikan yang disuntikan melewati urat nadi atau urat, maka ini adalah suntikan yang sepantasnya seorang puasa untuk meninggalkannya. Adapun suntikan yang disuntikan melalui otot, ya, maka tidak ada baginya sesuatu pun insyaallah. Tidak mengapa. Ya, berbeda. Ada suntikan yang disuntik melalui urat, ya, seperti apa? Infus, ya. Ada suntikan yang disuntik melalui otot seperti apa? Suntikan antibiotik, ya. Maka kalau suntikan yang melewati urat ini, kata Syekh Ahmad bin Najmi ini, bahwasanya ini membatalkan puasanya. Adapun yang suntikan melalui otot, bahwasanya insyaallah tidak mengapa. Tapi dijelaskan beliau nanti berikutnya, menggunakan suntikan di otot, ya, tidak membatalkan, berbeda dengan menyuntiknya melalui urat, ya, atau urat nadi. Pertanyaan yang ke-25. Pertanyaan yang ke-24. Apa hukum menggunakan suntikan dan apa hukum menelan pil bagi orang untuk mengobati rasa sakit atau untuk berobat? Jawabannya, adapun menelan pil maka tidak diragukan lagi bahwasanya batal puasanya. Tidak diketahui bahwasanya tidak ada seorang alim pun yang berpendapat menyelisih pendapat yang demikian. Ini apa? Batal puasanya. Adapun orang yang menggunakan suntikan, maka jika dia menyuntiknya, ya, melewati urat, maka ini juga batal puasanya. Adapun jika dia menyuntiknya, ya, melalui otot, maka dilihat, ya, dan lebih selamat dia tidak menggunakannya kecuali karena keadaan terpaksa lagi mendesak, ya. Dan juga sebagian ulama menyebutkan, ya, kalau bisa di malam hari, ya, kalau bisa di malam hari dilakukannya. Kemudian menggunakan al-murham wal binisilin, ya. Ini menggunakan salep dan penisilin tidak membatalkan puasa. Penisilin apa? Penisilin antibiotik. Pertanyaan yang ke-25, ya. Apa hukum menggunakan salep dan obat penisilin antibiotik tadi untuk orang yang luka? Apakah batal puasanya atau tidak? Jawabannya, adapun orang yang menggunakan salep dan obat antibiotik tadi atau penisilin tadi untuk luka, maka tidak membatalkan puasanya. Dikarenakan, ya, salep dan penisilin tadi itu tidaklah dia melewati kerongkongannya. Kemudian selanjutnya, hukum bagi orang yang makan dan minum dalam keadaan dia menyangka bahwasanya masih malam. Ya, masih malam. Kemudian terlihat jelas setelah itu bahwasanya fajar telah tiba. Pertanyaan yang ke-26. Apa hukum orang yang berpuasa, ya, yang dia makan ataupun minum menyangka bahwasanya fajar tadi belum tiba? Kemudian telah jelas bahwasanya, ya, datang fajar tadi, ataupun juga dia menyangka bahwasanya matahari, ya, sudah tenggelam, kemudian jelas, terlihat jelas ternyata matahari belum tenggelam. Jawabannya, jika dia makan atau minum dalam keadaan ragu, ya, tentang terbitnya fajar tadi, ya, dan belum jelas baginya, maka puasanya orang ini sah dan tidak ada baginya untuk membayar, ya, atau tidak ada baginya untuk menggantinya. Adapun jika dia, ya, telah jelas, ya, bahwasanya dia makan dan minum setelah, ya, terlihat jelasnya waktu fajar dengan jelas sekali tanpa ada keraguan padanya, maka wajib baginya untuk menggantinya. Dan demikian pula jika dia berbuka, ya, menyangka bahwasanya matahari telah tenggelam, ya, kemudian terlihat jelas bahwasanya matahari belum tenggelam, ya, maka wajib bagi orang ini untuk membayarnya. Jadi berbeda, ya, antara persangkaan dengan keraguan. Ya. Jadi kalau persangkaan, kata para ulama, terutama Syaikh Utsaimin menyebutkan, kalau sangka ini dia lebih condong ke sana, ya, lebih banyak dia memilih kepada prasangka tadi, midon namanya. Ya. Tapi kalau ragu, ini sama-sama. Ya. Kalau ragu apa tadi? Kalau ragu-ragu, tidak batal puasanya kalau dia ragu, karena sama-sama ragu dia. Ya. Tapi kalau dia masih, ya, menyangka, ya, meyakini, ya, ini nyangkanya lebih yakin, lebih ke arah keyakinan, ya, ternyata jelas matahari belum terbit, ya, ataupun juga apa nih, ternyata jelas, ya, fajar sudah terbit ataupun matahari belum terbit, belum tenggelam, maka orang ini wajib mengqadha puasanya. Berapa menit sudah? Berapa menit? 10, ya. Hitung-hitungi, katanya 20 menit aja. Kemudian jima, ya, karena lupa di tengah puasa. Pertanyaan selanjutnya, yang ke-27, jika seseorang lupa, ya, dalam keadaan dia berpuasa sunnah, kemudian dia mendatangi istrinya dan dia menginginkan untuk menyempurnakan puasanya, maka apakah wajib baginya atas sesuatu, atau maka wajib atasnya apa sesuatu? Jawabannya, ya, lupa, ya, dalam hal ini, dalam permasalahan jima ini jauh dari pikiran saya, katanya. Ya. Kenapa? Dikarenakan permasalahan jima tadi, ya, berhubungan badan tadi, ini adalah sesuatu, ya, yang berserikat antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Jikalau salah seorangnya lupa, niscaya apa? Yang satunya pasti apa? Mengingatkannya. Dan oleh karenanya sudah mesti kita tutup pintu ini. Ya, maksudnya tidak diragukan lagi bahwasanya tidak mungkin dia lupa. Dan juga, ya, sudah semestinya bahwasanya, ya, dalam perkara ini, ya, pasti ada perkara-perkara yang menentang bahwasanya dia itu melakukannya dalam keadaan lupa. Ya, wallah ta'ala bisawab ini, ya. Ya, mungkin aja, ya, ada yang lupa sama sekali, ya. Wallah ta'ala bisawab, tapi beliau menyangkalnya. Kemudian mustahabbat asyam, ya, kemudian sunnah-sunnah puasa dan yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ya. Seorang muadzin, ya, ketika telah terbenam matahari, apakah dia mendahulukan dengan azan ataukah mendahulukan dengan berbuka? Nah, ini, ya, jawabannya gimana? Jawaban pertanyaan dari yang ke-28, ya. Bahwasanya di sisi kami ada seorang muadzin, ya, yang mana manusia berpedoman dengan azannya tadi di waktu maghrib, ya, di awal terbenamnya matahari. Apakah baginya, ya, untuk berbuka terlebih dahulu kemudian di azan, ataukah dia azan terlebih dahulu kemudian dia berbuka, dikarenakan manusia berpedoman dengan azannya tadi? Ya, jawabannya, setiap dari perkara yang di atas tadi ini boleh. Ya, boleh dia berbuka dahulu, boleh juga dia azan dahulu baru berbuka. jika telah diyakini bahwasanya matahari telah tenggelam, ya, maka jikalau dia menginginkan untuk berbuka, ya, dengan memakan sebiji kurma ataupun meminum segelas air, kemudian dia azan, maka ini boleh. Ya. Ataupun jikalau dia menginginkan bahwasanya dia ingin azan terlebih dahulu kemudian berbuka, maka ini juga boleh. Dan perbuatan yang terakhir ini lebih mengagumkanku. Apa yang belum terakhir? Mbah, apa? Perbuatan yang terakhirnya, Pak? Adzan dulu kah atau buka dulu? Buka dulu, minum aja. Minum dulu. Jadi gini, Mbah, ya. Diulangi ya. Kalau dia, ya, dengarkan, Mbah. Kalau dia, ya, berbuka dengan sebiji kurma, ya, ataupun minum dengan segelas air, kemudian dia azan, maka ini boleh, ya. Ataupun, ya, jika dia ingin azan terlebih dahulu, kemudian dia berbuka yang kedua, ya, selanjutnya dia azan terlebih dahulu, kemudian dia berbuka, maka ini juga boleh. Dan yang terakhir ini yang paling mengagumkanku. Apa yang mengagumkanku? Yang paling mengagumkanku, yang membuat aku kagum yang kedua ini, apa itu? Buka dulu. Azan dulu, Mbah. Nah, tapi terserah, Mbah. Terserah, Mbah, ini. Jadi ini kata Syekh Ahmad Najmi, lebih beliau senangi, lebih beliau kagumi perbuatan azan dahulu baru berbuka. Kemudian, ya, sunnahnya menyegerakan berbuka. Pertanyaan ke-29, apakah wajib bagi seorang yang berpuasa dia berbuka, ya, ketika telah tenggelam matahari? Jawabannya, wajib apa? Tidak wajib jawabannya. Akan tetapi jawabannya adalah sunnah, disunnahkan untuk berbuka. Dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melarang para sahabatnya untuk menyambung puasa, faman kana muwasalan falyuwasil ila sahar. Maka barang siapa yang ingin menyambung puasanya, maka hendaklah dia menyambung puasanya sampai waktu subuh saja. Ya. Jadi apa tadi? Berbuka tadi hukumnya apa? Sunnah, ya, ingatkan ya. Jangan sampai wajib loh. Ya. Ini hukumnya apa? Sunnah berbuka puasa. Kemudian, berapa menit sudah? Hah? Berapa? Berapa lagi ya? Kita cepat aja ya. Kemudian, puasa Jumat. Puasa pada hari Jumat setelah hari Kamis. Ya. Pertanyaan yang ke-30. Ya. Berkata seorang penanya, ya, aku berpuasa pada hari Kamis, kemudian aku menggandengkannya dengan puasa pada hari Jumat. Apakah pada perbuatan yang demikian diperbolehkan? Jawabannya, ya, diperbolehkan. Kemudian, hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat. Nih, berbahaya sekali ini. Syekhnya, ya, perlu ini perhatian yang khusus. Ya, perlu konsentrasi memelasan ini. Biar tidak salah paham. Pertanyaan yang ke-31. Apa hukum bagi orang yang berpuasa dalam keadaan dia tidak sholat? Ya, jawabannya halyat. Nah, bahasa Arab ininya. Apakah kata Syekh, ya, apakah perbuatan ini tergambarkan, ya? Apakah ada perbuatan di sini? Ya, kata Syekh bahwasanya seorang yang berpuasa dia tidak sholat, ya. Dia melaksanakan rukun yang keempat, meninggalkan rukun yang keberapa? Yang kedua. Dengan pengetahuan bahwasanya, ya, ini perhatikan bahwasanya puasa dan haji ini, ya, cukup baginya dengan menetapkan bahwasanya hukumnya itu wajib, cukup baginya. Ya. Akan tetapi permasalahan sholat tidak cukup baginya dengan menetapkan saja bahwasanya itu wajib. Bahkan sesungguhnya kalau dia meninggalkannya, wajib untuk baginya dimintai perbuatan taubat. Wajib diminta taubat baginya. Dikarenakan jikalau dia bertobat diterima tobatnya, jikalau tidak mau bertobat maka dia dibunuh sebagai seorang yang telah kafir dari pendapat yang paling sahih. Ya. Dan jumhur berpendapat bahwasanya dia dibunuh dikarenakan hukuman melakukan pelanggaran ini apa? Meninggalkan sholat. Tapi beliau merujukkan apa sini? Merujukkan apa? Maksudnya pelaku orang meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir. Maka ya, orang-orang yang berpendapat bahwasanya ya, mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan perbuatan sholat atau meninggalkan sholat, mereka mengatakan bahwasanya ini sebagai hukuman saja. Akan tetapi, nah dibantah beliau, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tadi itu telah kafir, halal darah dan hartanya setelah dia mengetahui, ya, setelah diketahui bahwasanya dia meninggalkan sholat tadi secara sengaja, maka dia ini tergolong dari orang-orang yang murtad. Ini orang yang keluar dari agama. Dan dia hendaknya dibawa ke depan hakim syar'i dan dengan itu dia dimintai perbuatan taubatnya. Diminta taubatnya. Jika dia bertaubat diterima, jikalau tidak maka dia dihukum dengan dibunuh sebagai orang yang kafir. Ya, ini kata beliau jikalau kita menggolongkannya sebagai orang yang kafir. Ya. Karena sesungguhnya nih ya hukumnya kalau orang kafir, jika dia meninggalkan sholat tadi kalau dia kafir, ya kalau orang kafir tadi, karena sesungguhnya orang kafir itu jika dia sakit tidak boleh dijenguk. Jikalau dia mati tidak boleh diikuti jenazahnya. Jikalau dia punya harta, maka hartanya tadi diambil oleh kaum muslimin sebagai harta fai, harta barang rampasan, ya tanpa perang. Dan juga bahwasanya, ya dia tidak boleh mewarisi dari orang yang meninggalkan warisan, dan juga orang ahli warisnya tadi atau para ahli warisnya tadi tidak boleh mewarisi dari dia. Dan bahwasanya istrinya tadi, ya, dia dihukumi bahwasanya istrinya tadi sudah menjadi talak tiga secara sendirinya. Maka orang yang meninggalkan tadi, yaitu orang kafir, yaitu, maksudnya meninggalkan sholat tadi yang dihukumi kafir tadi, berakibat atasnya hukum-hukum yang disebutkan semuanya di atas. Berapa menit sudah? Hah? Cukup ya. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami ya. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini ya di dalam bulan yang penuh berkah dan rahmat ini. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.